Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia, yaitu talabul ilmi. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Taisir Karimi Rahman, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Dan kita telah masuk atau sampai pada, dan yaitu pada surat Al-Lail. Kita telah menyelesaikan surat Al-Lail. Maka pada malam hari ini insyaAllah kita akan membaca surat Al-Duha. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, tafsir surat Al-Duha, yaitu tafsir surat Al-Duha. Ini diambil dari ayat yang pertama. Wahiyya maqiyyatun. Surat ini, yaitu surat Al-Duha, ini adalah termasuk surat dari Makiyah yang diturunkan kepada Rasulullah qabla hijrah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini pengertian Makiyah. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan tentunya kita semua sudah menghafalnya, ya. Sudah menghafal dan mungkin senantiasa membacanya, yaitu surat Al-Duha. Maka insyaAllah pada malam ini kita akan membaca bagaimana tafsir ayat-ayat yang ada pada surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wawajadaka dhalan fahada, wawajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa'ammas sa'ila fala tanhar, wa'amma bini'mati rabbika fahaddith. Maka disebutkan oleh para ulama, yaitu asbab nuzul, sebab turunnya surat Al-Duha. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Beliau menyebutkan bahwasanya sebab diturunkannya surat Al-Duha adalah bahwasanya beliau meriwayatkan atau menyebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Jundub bin Sufyan. Beliau berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum laylatani aw salasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwasanya biasanya Jibril alaihissalam ini senantiasa datang kepada Rasulullah, ya. Datang menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada beberapa malam atau beberapa hari Jibril alaihissalam ini tidak datang. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu terlambat datang. Maka Rasulullah tidak keluar pada dua atau tiga malam tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain satu malam atau dua malam, tiga malam. Ya. Maka kemudian ketika dalam keadaan seperti ini, faja'at imra'atun faqalat. Maka datang seorang wanita dari kalangan kaum musyrikin. Ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inni la'arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Wahai Muhammad, jangan-jangan syaitanmu ini telah meninggalkanmu. Jadi mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak adanya malaikat Jibril alaihissalam datang memberikan wahyu ini, jangan-jangan kamu telah ditinggalkan oleh syaitanmu. Itu wanita musyrikin ini mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini melanjutkan, lam arahu qaribaka mundu lailatani aw thalathatin. Maka ketika datang wanita musyrika ini kepada Rasulullah dan mengatakan demikian, maka Allah menurunkan ayat atau surat Ad-Duha ini. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Rabbmu ini meninggalkanmu. Jadi Allah ini tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak juga benci atau marah kepadamu. Nah, ini disebutkan bahwasanya salah satu atau asbabun nuzul, salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah kisah ini. Ini bisa dilihat di As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, ya, yang ditulis atau oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala. Maka kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Alama Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wa qala rahimahullah taala, aqsama ta'ala bin nahari idzan tasyara diya'uhu bidduha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Antum perhatikan di juz 30 ini, ya, di juz 30 Allah Subhanahu wa taala banyak ketika membuka ayat atau membuka surat itu dengan sumpah, ya. Kita sudah melewati beberapa surat yang diawali dengan sumpah, mulai dari Al-Fajr, ya, Al-Balad, kemudian juga Asy-Syam, Al-Lail, dan sekarang Ad-Duha, ya. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan An-Nahar. Idzan tasyara diya'uhu, yaitu ketika terpancar cahayanya. Bidduha, yaitu di waktu duha atau awalun nahar. Di duha ini adalah awalun nahar. Disebut oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ini dia adalah di awalun nahar, di awal siang. Wa bil-laili idza saja, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam jika malam itu telah sunyi. Wa adlahamat atau wa adlahamat zulmatuhu, dan ketika malam itu telah gelap gulita. Dan ini al-lail dan an-nahar ini atau ad-duha dan wal-lail ini dinamakan apa biasanya yang sudah lewat bersama kita? Aldi. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini yang dipakai bersumpah oleh Allah ini namanya apa? Kan ada dua, ya. Ketika Allah bersumpah, kemudian ketika Allah ini, tujuan dari bersumpah ini untuk apa? Apa namanya? Kan sudah lewat tuh beberapa surat, iya. Beberapa surat telah lewat bersama kita istilah-istilah Abu Bay Al-Muqsamu Bihi, iya. Sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah, iya. Yaitu dari kalangan makhluknya, yaitu Wal-Ad-Duha dan Al-Lail. Maka beliau menyebutkan ala i'tina illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah bersumpah dengan ad-duha dan al-lail ini tentang perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka, dan tidaklah Rabbmu meninggalkanmu. Sebagaimana kisah tadi, ya. Ai ma tarakaka mundu tina bika. Allah atau mundu tanabi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu semenjak atau sejak Allah memperhatikanmu, yaitu Allah memberikan perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan pada saat beliau ketika masih kecil, ya. Kemudian ketika dewasa Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara jahiliyah. Berbeda dengan keumuman orang-orang Arab pada saat itu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka. Dan Allah tidak menelantarkanmu, tidak membiarkanmu sejak Allah membimbingmu dan memeliharamu. Bagaimana perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Bahkan Allah ini senantiasa memberikan tarbiyah yang paling baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'alika darajata ba'da darajatin, dan Allah senantiasa meninggikan derajat, yaitu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setingkat demi setingkat, ya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan beliau. Wa ma qala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qala ay wa ma qalaka Allahu, yaitu Allah itu tidak benci atau tidak marah kepadamu. Ma abghadaka mundu ahabbaka, yaitu tidak benci kepadamu semenjak Allah mencintaimu. Fa innan nafya diddi dalilun ala thubuti diddihi. Maka menafikan sesuatu itu menunjukkan, sesuatu itu dinafikan itu menunjukkan atas ditetapkannya lawan dari yang dinafikan tersebut. Contohnya ucapan kamu bukan seorang penakut. Ini kan penafian, ya. Nah, ini maka ini menunjukkan atas thubut atau tetapnya lawan dari kata tersebut. Kamu bukan penakut akan tetapi seorang pemberani, ya. Ini menetapkan. Ini maksudnya di sini. Pada penjelasan beliau rahimahullah taala, fa inna nafya diddi dalilun ala thubuti diddihi, yaitu penafian lawan dari suatu hal atau suatu perkara ini menunjukkan tetapnya perkara tersebut. Wa nafyul mahd la yakunu madhan, yaitu menafikan saja itu bukan pujian. Kita mengatakan kepada seseorang, kamu bukan penakut. Ini tidak dikatakan sebagai sebuah pujian kecuali dengan menetapkan lawannya. Akan tetapi kamu seorang pemberani. Nah, ini baru pujian. Jadi kalau menafikan saja di sini disebutkan oleh beliau la yakunu madhan, tidak jadi sebuah pujian, ya. Tetapi harus dengan menetapkan lawan dari yang dikecualikan tadi. Illa idza tadammana thubuta kamalin. Kecuali jika mengandung penetapan kesempurnaan. Fahadhihi halur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah. Dan ini adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu dan ketika turunnya ayat ini. Akmalu halin wa atammuha. Ini keadaan yang paling sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatullahi lahu wastimraruha wa taraqiyatuhu fi darajil kamali wa dawami i'tinallahu bihi. Maka ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk Rasulullah. Dan kecintaan ini, kecintaan Allah kepada Rasulullah itu selantiasa berkesinambungan, terus menerus. Kemudian juga Allah wa taraqiyatuhu dan mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada derajat kesempurnaan. Wa dawamu, dan senantiasa memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita membaca sirah beliau? Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau semenjak dari kecil, ya. Ketika beliau lahir disusui di Bani Sa'ad, Peristiwa pembelahan dada beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam, ketika dewasa, ketika menginjak dewasa, beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara jahiliyah yang dikerjakan oleh kaumnya. Diceritakan bagaimana ketika beliau penasaran dengan acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ketika beliau menggembalakan kambing kemudian meminta orang untuk menjaga kambingnya, beliau berangkat, ternyata Allah tidurkan di tengah jalan, tidak sampai kepada tempat tersebut. Itu terjadi hampir dua kali, sampai akhirnya beliau tidak berkeinginan lagi untuk mengetahui perkara tersebut. Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma haluhu al-mustaqbalatu, adapun keadaan Rasulullah yang akan datang, faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat ini lebih baik bagimu daripada al-ula, yaitu daripada dunia. Karena di al-jannah, di akhirat, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma, beliau mengatakan bahasanya, karena di al-jannah itu banyak kenikmatan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Karena di akhirat, kenikmatan di al-jannah itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pula kenikmatan itu terbersit di dalam hati-hati manusia. Maka disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya juga, di dalam surat Al-A'la, sudah lewat bersama kita, yang semakna, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna laha al-fadlu ala halati sabiqah. Yaitu keadaan Rasulullah yang akan datang atau yang terjadi belakangan ini fa innal fadlu, keadaan ini, keadaan Rasulullah ini memiliki keutamaan atas al-halati sabiqah, atas keadaan Rasulullah sebelumnya. Bagaimana di akhirat nanti disebutkan di sini, falam yazal yas'adu fi darajil ma'ali, dan senantiasa Rasulullah ini kedudukannya itu senantiasa naik, terus pada keadaan yang paling tinggi. Wa yumakkinu lahu Allahu dinahu, Allah mengokohkan agama Rasulullah, wa yansuruhu ala a'daihi, kemudian Allah menolong Rasulullah atas musuh-musuhnya. Wa yusaddidu lahu ahwalahu, kemudian Allah meluruskan atau meluruskan keadaan-keadaan beliau, hatta mata, sampai beliau meninggal. Wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwaluna wal-akhiruna. Nah, itu ketika beliau meninggal, beliau telah sampai pada keadaan la yasilu ilaiha al-awwaluna wal-akhiruna, yang keadaan tersebut tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang datang sebelum beliau dan orang-orang yang datang setelah beliau. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan para nabi maupun para rasul. Min fadaili wan naimi atau wan ni'ami wa qurati aini wa sururil qalbi, yaitu dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kenikmatan-kenikmatan, kemudian penyejuk mata dan ketenangan atau kesenangan hati. Tsumma ba'da dzalika la tas'al an halihi fil akhirah, kemudian setelah itu jangan kamu tanyakan tentang keadaan beliau di akhirat. Allah angkat beliau pada keadaan maqamam mahmudah. Di akhirat, di padang mahsyar nanti, ketika seluruh manusia dikumpulkan, manusia dalam keadaan kacau, balau, bingung, luar biasa, takut dengan keadaannya masing-masing, meminta syafaat kepada para nabi. Akan tetapi tidak ada yang berani, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat kedudukan Rasulullah kepada kedudukan maqamam mahmuda, keadaan atau kedudukan yang terpuji, yaitu pemberi syafaatul uzma, pemberi syafaat kepada umatnya. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Min tafasilil ikram, yaitu dari berbagai macam kemuliaan, wa anwa'il in'am, dan berbagai macam kenikmatan. Walihada qala, maka oleh karena itu Allah berfirman, walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha, dan kelak yu'tika, yaitu Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu, fatarudha, maka kamu merasa puas. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah di hari akhirat kelak, ya, di padang mahsyar nanti Allah memberikan keutamaan dan mengangkat beliau pada kedudukan maqamam mahmuda, pada kedudukan yang terpuji sebagai pemberi syafaatul udhma. Wa hadha amrun la yumkinu ta'biru anhu bi ghairi hadhihi al-ibarah al-jami'ah asy-syamilah. Keadaan beliau di akhirat ini, maka tidak mungkin untuk diungkapkan atau dirinci kecuali dengan ungkapan ini, yaitu dengan ungkapan ayat ini. Yang ungkapan ayat ini mencakup atau menyeluruh, ya. Yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Tsumma amtana alaihi bima ya'mal ya'lamuhu min ahwali. Kemudian Allah mengingatkan Rasulullah dengan keadaan beliau yang khusus yang beliau ketahui. Hanya beliau saja yang mengetahui. Faqala alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah melindungimu. Ay wajadaka la ummalak, yaitu Allah mendapatimu tidak memiliki ibu. Man ummuhu? Aba Sulfa. Man ummuhu? Siapa ibunya Rasulullah? Bintu man? Aminah itu banyak, ya, tapi ada bintunya, ya. Bintu man, ya Abah Hanif? Bintu Wahab? Bintu? Atau bin? Ada yang tahu? Setelah bintu Wahab ini bin siapa? Bin Abdi Manaf, bin Zuhrah, wa bin Kilab. Ini ibu beliau. Kapan meninggalnya? Allah mendapati beliau dalam keadaan yatim. Yatim, iya. Man mata abuhu qoblal bulugh. Kalau yatim itu yang bapaknya meninggal sebelum anak tersebut baligh, iya. Kalau dia bapaknya meninggal dalam keadaan baligh, bukan yatim, iya. Ini kalau dari manusia, iya. Bisa dikatakan yatim kalau bapaknya yang meninggal. Kalau hewan dikatakan yatim itu ketika ibunya, induknya yang meninggal atau yang mati, iya. Karena segala sesuatu yang mengurusi anak hewan ini adalah ibunya, ya. Adapun di manusia itu ketika bapaknya yang meninggal. Karena yang menanggung ini adalah bapaknya, yang menghidupi, yang menafkahi, ya. Nah, di sini disebutkan Wajadaka la ummalak. Pada usia berapa ibunya meninggal? Ahidana? 10 tahun. Yang lainnya? Ahadi? Abu Abad? 10 tahun. Abu Ubay? Hah? Sebulan? Bukan ya. Ada yang ini, putra-putrinya kelas 4. Ini ada di Siro kelas 4 ini. 6 tahun ya, kurang lebih pada usia beliau 6 tahun ya. Wala abba, atau dan juga beliau dalam keadaan tidak memiliki bapak, bapaknya telah meninggal ya pada saat beliau berada di dalam kandungan ya. Nah, sekarang siapa bapaknya beliau ini? Siapa? Bapak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azid Abdul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Wahab bin Manaf. Bin siapa setelah Abdul Muttalib? Apa Fauzan? Yang tahu angkat tangan. Bin Hashim, iya. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Jadi nasab dari ibu dan bapak ini bertemu pada Kilab, iya. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsah, dan telah meninggal bapak dan ibunya dalam keadaan Rasulullah ini belum bisa untuk mengatur dirinya atau mengurusi dirinya ya, karena masih dalam usia 6 tahun ya. Maka fa'awahu Allah, kemudian Allah melindungi beliau. Wakafalahu jaddahu Abdul Muttalib, kemudian menanggungnya atau yang mengurusi beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini namanya siapa, ada yang tahu enggak? Ini silsilah atau nasab ya. Abu Aisyah, Abu Qais, Abdul Muttalib ini namanya siapa? Ini kisahnya ma'ruf ya. Atau Abu Anas. Namanya Syaibah ya, Syaibatul Hamdi di sebagian disebutkan. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Jadi Syaibah ini adalah putranya dari Hashim ya. Itu Hashim ini menikah di Madinah, kemudian meninggal. Nah, dalam keadaan saudara-saudara dari Hashim ini belum mengetahui keberadaan Syaibah. Akhirnya ada saudara dari Syaibah yaitu Muttalib ini mengetahui tentang keberadaan keponakannya, kemudian dibawalah pulang kemana? Ke Makkah. Nah, ketika masuk ke Makkah, ini orang-orang Makkah melihat atau mengira Syaibah ini adalah budaknya Abdul Muttalib, sehingga beliau dipanggil dengan Abdul Muttalib. Nah, ini nama aslinya adalah Syaibah ya. Dinamakan Syaibah karena di rambutnya ini ada ubannya. Nah, ini nama dari Abdul Muttalib. Summalamma mata jadduhu, kemudian tatkala meninggal kakeknya, kafalahu Allahu ammahu Abu Thalib. Kemudian setelah meninggal kakeknya, maka yang menanggungnya adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Bagaimana kita mengetahui kisah Abu Thalib? Iya. beliau mengetahui bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikut merasakan diboikot oleh kaumnya, iya. Akan tetapi beliau tidak mendapatkan hidayah. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersedih, ya, bagaimana ketika meninggalnya, ketika menjelang sakaratul maut, beliau menginginkan pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini Rasulullah akan membela Abu Thalib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi enggan, ya, merasa beliau takut celaan kaumnya, ya, karena di sampingnya ada Abu Jahal. Ketika Rasulullah ya amikul la ilaha illallah, maka dua orang Quraisy tadi mengatakan, apakah engkau atarqamu an millata Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib. Akhirnya disebutkan bahwasanya beliau pamannya ini meninggal dalam keadaan musyrik, dan beliau salah satu syafaat yang Rasulullah miliki yang khusus ini adalah terhadap pamannya, iya. Disebutkan la'anni, ketika ditanya oleh Abbas bin Abdul Muthalib tentang beliau, tentang pamannya, kalau bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di dasar neraka, ya. Akan tapi dikarenakan syafaatku, akhirnya Abu Thalib ini berada di neraka yang paling ringan siksanya, yaitu ketika kakinya menginjak bara api neraka, maka otaknya mendidih, ya, ini paling ringan, ya. Nah, ini Abu Thalib. Bahkan beliau ini sangat disayangi oleh Abu Thalib dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Hatta ayadahu Allahu binasrihi wa bil mu'minin, sampai Allah menolong beliau atau menguatkan beliau dengan menolongnya dan dengan kaum mu'minin. Maka ini adalah kisah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa, yaitu dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Ini untuk mempelajari sirah ini masyaallah penting, ya, untuk mengetahui bagaimana kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sarana atau cara untuk bisa mencintai Rasulullah ya tentunya dengan membaca kisah hidup beliau, ya, bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam, ya, luar biasa, ya, jauh mungkin cobaan para nabi ini luar biasa, ya. Maka dari sini ketika kita membaca kisah beliau ini bisa menguatkan kita, ya, menambah keimanan kita, tidak merasa kecil hati bahwasanya dahulu para nabi atau Rasulullah SAW ketika mendakwahkan tauhid ini cobaannya luar biasa, ya. Dan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW, sehingga membuat kita lebih bersabar, meningkatkan keimanan kita. Maka cobalah untuk membaca sirah, ya, hayah atau kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita cukupkan sampai pada ayat ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.